Saat seluruh pengharapanku luruh, dari segala arahku bagai diterjang peluru. Nafas memburu dan akalku telah hilang arah. Bahkan mungkin kebuntuanku hasilkan amarah. Ku bertelut berlutut, kepalaku menunduk. Ku abaikan setiap rasa penatku dan suntuk. Ku lepaskan segala masalah dan belenggu. Lupakan arogansi dan setiap rasa angkuh. Ku tahu problema sering datang bertubi-tubi. Ku tahu ku cepat emosi dan berapi-api. Tetapi ku tahu di sini aku tak sendiri. Masih ada firman Tuhan yang buat aku berdiri. Dengan segenap jiwaku meminta padanya. Dengan setulus hatiku muliakan namanya. Sehingga ku angkat tanganku demi dirinya. Dan ku serahkan hidupku hanya untuknya. Put your hands up. Ku kan berharap padamu. It's like this, like that, yo. It's like this, like that, yo. Now everybody, put your hands up. Like two-sided swords. Ku pegang teguh semua janji-janjinya. Dan takkan ragu, ku angkat tinggi panjinya. I've looked everywhere, all around the globe. I should not scare, cause it's my truly hope. Dunia tak bisa beri apa yang kau tawarkan. Padamu ku nyanyikan, kasihmu ku wartakan. Hanya padamu ku berharap. Kasihmu di setiap langkahku. Like